Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمكم الله. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Terakhir pembahasan kita masih dalam bab firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, karena mereka mencintai selain Allah itu sebagaimana mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat ini telah kita ketahui bahwa orang yang mencintai sesuatu sama persis seperti kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu dia jatuh dalam kesyirikan yang terkait dengan kecintaan, atau istilah syar'inya adalah syirkul mahabbah, syirik dalam mahabbah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan setelahnya bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid adalah yang kuat kecintaannya kepada Allah. Kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada hal lainnya, bahkan kepada keluarganya sekalipun, kepada istrinya sekalipun, kepada anaknya sekalipun, kepada pekerjaannya sekalipun. Allah menyatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu mereka begitu kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan mahabbah, mereka telah menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, yang bertauhid, maka mereka adalah orang-orang yang kecintaannya begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaannya kepada hal lainnya. Kemudian kita juga telah sampaikan bahwa di antara bukti benarnya cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ada 5 di antaranya. Yang pertama adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yaitu ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kemudian yang 4 berikutnya ada di surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Pertama, adillatun 'alal mu'minin, menampakkan sikap lembut kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, menampakkan sikap keras kepada orang-orang kafir. Ashidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Dengan harta dan jiwa. Kemudian yang keempat, tidak takut dari celaan orang-orang yang mencela. Jadi kalau digabungkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi di surat Ali Imran ayat yang ke-31 dengan yang ini di surat Al-Maidah ayat yang ke-54, maka bukti benarnya cinta seseorang kepada Allah itu ada 5. 1 di surat Ali Imran ayat 31, yang 4 lainnya ada di surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Berikutnya ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, telah kita sampaikan juga bahwa orang yang mencintai sesuatu maka dia tidak akan pernah mencelanya. Sebab kalau seandainya mencelanya, berarti dia sebenarnya tidak mencintainya. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada celaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mencintai keluarga kita, maka kita tidak akan mencela keluarga kita. Kita mencintai istri kita, kita enggak akan pernah mencelanya. Kita mencintai saudara kita, kita tidak akan pernah mencelanya. Karena kalau seandainya kita mencelanya, maka sama saja dengan kita tidak mencintainya. Kalaupun pihak-pihak yang kita cintai melakukan kesalahan, kita mencintai istri kita, kemudian melakukan kesalahan, kita mencintai teman kita, kemudian melakukan kesalahan, maka kesalahannya bukan untuk dicela, tapi kesalahannya harus diluruskan, dinasehati, diberitahu. Bukan kemudian dicela, bukan kemudian diumbar kesalahannya. Kalau itu yang kita lakukan, maka kecintaan kita tidak sesungguhnya. Bahkan kita dianggap sebenarnya tidak mencintainya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang besar. Maka saat kita menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus melakukan segala sesuatu yang menjadi bukti kalau kita mencintainya. Berikutnya, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Hasan di bab ini ketika beliau menguraikannya, beliau mengatakan wa minal ma'lumi qat'an annahu la yatanafas illa fi qurbi man yuhibbu qurbahu. Sudah diketahui secara pasti, tidak akan pernah ada yang namanya perlombaan saling berebut kecuali dalam hal mendekati pihak yang dicinta. Artinya, kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha sekuat tenaga mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepadanya. Taqarrub kepadanya, dan kita akan berlomba di situ. Demikian juga kalau kita mencintai sesuatu, mencintai benda misalnya atau orang, maka kita akan berlomba-lomba untuk apa? Mendekat kepadanya. Ada perebutan. Siapa di antara kita yang lebih dekat kepadanya? Jadi konsekuensi dari kita mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus berusaha bertaqarrub kepada Allah, dan kita berlomba-lomba dalam hal ini. Saling membuktikan siapa di antara kita yang memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hubbu qurbihi tab'un li mahabbati dzatihi. Dan keinginan untuk mendekat kepada pihak yang dicinta, tabaun li mahabbati dzatihi, itu lahir karena kecintaan kepada zatnya. Ketika kita sangat ingin dekat dengan Allah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata lahir karena kita mencintai zat Allah Subhanahu wa taala. Bal mahabbatu dzatihi aujabat mahabbatal qurbi minhu, bahkan kecintaan kepada zatnya melahirkan konsekuensi keinginan untuk dekat dengannya. Kalau ada orang yang sangat cinta tinggal di kampungnya, maka otomatis dia akan berat meninggalkan apa? Kampungnya. Ingin selalu ada di kampungnya, berdekatan dengan kampungnya. Nah, begitupun sebaliknya, ketika kita mencintai zat Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membuat kita sangat ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya seperti itu. Wa indal jahmiyati wal mu'attilati ma min dzalika kullihi syai'un. Tapi bagi kaum Jahmiyah dan Mu'attilah, ma min dzalika kullihi syai', semua itu enggak berarti. Semua itu tidak berarti. Kenapa? Karena mereka adalah golongan yang menolak sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka Allah itu tidak memiliki sifat mahabbah. Allah tidak mencintai dan bahkan Allah tidak dicintai. Kenapa? Karena enggak ada sifat mahabbah itu. Ini menurut mereka. Tapi bagi ahlu sunnah wal jamaah, sifat mahabbah itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah disifati dengan sifat mahabbah. Allah mencintai dan Allah dicintai. Ya. Maka perlu melakukan hal-hal yang bisa membuat datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan perlu melakukan hal-hal yang menjadi bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti diantaranya adalah yang barusan kita singgung, soal mendekat kepada pihak yang dicinta. Sekali lagi, bagi kaum Mu'tazilah, bagi kaum Jahmiyah dan Mu'attilah, semua itu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Ya. Enggak perlu melakukan pendekatan. Enggak perlu ada bukti apapun dari yang namanya cinta, sebab Allah tidak memiliki sifat apa? Mahabbah. Ini bagi mereka. Fa innahu indahum la tuqarribu dzatuhu min syai' wa la yuqarrib min dzatihi syai'. Bagi mereka, suatu zat itu tidak akan mendekat kepada sesuatu, dan sesuatu tidak akan mendekat kepada zat. Sekali lagi, bagi mereka zat itu tidak akan mendekat kepada sesuatu apapun, begitu. Dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat mendekat kepada zat. Ini sekali lagi karena di sisi mereka enggak ada yang namanya apa? Mahabbah. Walayuhab, bahkan tidak ada yang perlu dicintai. Jadi jelas nampak perbedaan antara ahlus sunnah dengan kelompok Jahmiyah Mu'attilah. Ketika ahlus sunnah menetapkan mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melakukan usaha untuk membuktikannya. Sangat besar kecintaan mereka. Mereka berupaya untuk melakukan pendekatan. Tapi bagi Jahmiyah dan Mu'attilah, Allah tidak memiliki sifat mahabbah, sehingga enggak perlu itu semua dilakukan. Ya. Fa ankaru hayatal qulub. Karena itu mereka Jahmiyah dan Mu'attilah mengingkari hayatal qulub, kehidupan hati. Sebab salah satu yang menghidupkan hati itu adanya mahabbah, kecintaan. Ketika cinta itu sudah tidak ada dalam hati, maka hati menjadi mati. Karena itu dikatakan di sini angkaru hayatal qulub, mereka mengingkari kehidupan apa? Hati. Wa na'imal arwah, dan mereka mengingkari na'imal arwah, kenikmatan jiwa. Kenikmatan jiwa. Mereka mengingkarinya. Kenapa? Sebab mereka mengingkari adanya apa? Mahabbah. Kecintaan. Sementara kecintaan itu sesuatu yang membuat nyaman jiwa. Wa bahjatan nufus, mereka juga mengingkari bahjatan nufus, ketenangan jiwa. Wa qurratal uyun, dan mereka juga mengingkari kesejukan mata. Wa a'la na'imid dunya wal akhirah. Wa a'la na'imid dunya wal akhirah. Dan mereka mengingkari kenikmatan yang paling tinggi di dunia dan akhirat. Sekali lagi, mengapa seperti itu? Karena mereka menolak adanya sifat apa? Mahabbah. Kalau orang-orang yang menetapkan adanya mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan merasakan hidupnya hati, tenangnya ruh, jiwa, sejuknya mata, dan mendapatkan kenikmatan di dunia dan akhirat. Walidhalika duribat qulubuhum bil qaswah, oleh karena itu hati mereka ditimpa dengan qaswah, kekakuan. Wa duriba dunahum wa dunallahi hijabun ala ma'rifatihi wa mahabbatihi. Dan antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada hijab, ada penghalang untuk bisa mengenali Allah dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ya'rifunahu, maka mereka tidak akan mengenal Allah. Wala yuhibbunahu, dan tidak akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yadhkurunahu illa inda ta'tili asma'ihi wa sifatihi, dan mereka tidak akan mengingat Allah kecuali ketika mereka meniadakan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kelompok yang mengingkari adanya nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah kelompok yang pada hakikatnya menolak keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada sesuatu pun yang ada melainkan memiliki nama dan sifat. Ketika sesuatu tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, maka sama artinya dengan tidak ada. Ya. Maka kaum Jahmiyah dan Mu'attilah, mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mencintai Allah. Mereka tidak akan menyebut Allah, mengingat Allah, kecuali saat meniadakan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagi mereka, mengatakan bahwa Allah itu ada sudah cukup. Allah mawjudun. Mutlak, bisyartil itlak. Allah itu ada, selesai. Gak usah disinggung soal nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini sebenarnya kontradiktif. Karena ketika tidak ada nama, tidak ada sifat, maka sama saja dengan menyatakan bahwa Allah tidak ada. Kenapa mereka mengatakan bahwa Allah itu ada, kemudian mengingkari nama-nama dan sifat-sifatnya? Dan ketika mereka mengingkari satu sifat Allah, yaitu al-mahabbah, maka mereka terjebak dalam keruwetan yang seperti ini. Ya. Qala fa dzikruhum a'dhamu athamihim wa auzarihim. Fadzikruhum a'zamu athamihim wa auzarihim. Ketika mereka mengingat Allah, a'zamu athamihim wa auzarihim, maka itu berarti dosa mereka yang paling besar. Mereka menganggap bahwa itu adalah merupakan dosa mereka yang paling besar. Bal yu'aqabuna man yadhkuruhu bi asma'ihi wa sifatihi wa nu'uti jalalihi, bahkan mereka menghukum siapa saja yang menyebut Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya serta kebesarannya. Mereka enggak suka bila ada orang menyebut Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa yarmunahum bil adwa allati hum ahaqqu biha wa ahluha. Dan bahkan mereka menuduh orang-orang yang menyebut Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya itu dengan tuduhan bahwa mereka berpenyakit. Allati hum ahaqqu biha ahluha. Padahal yang berpenyakit atau yang layak disebut berpenyakit adalah mereka sendiri. Ya. Qala wa hasbu dzil basirah wa hayatil qalbi. Ma yara atau ma yura ala kalamihim min al-qaswati wal maqti wat tanfir an mahabbatillahi ta'ala wa ma'rifatihi wa tauhidihi wallahu musta'an. Dan cukuplah bagi orang yang memiliki basirah, memiliki ilmu dan kehidupan hati, apa yang dilihat dari perkataan mereka berupa kekakuan dan menjauh dari kecintaan kepada Allah, mengenalnya dan mentauhidkannya. Wallahul musta'an. Artinya bahwa apa yang dapat kita lihat dari perkataan mereka, kaum Jahmiyah dan Mu'attilah, itu sudah cukup menggambarkan bagaimana kakunya mereka dan bagaimana menjauhnya mereka dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mengenalnya dan dari mentauhidkannya. Wallahul musta'an. Jadi akibatnya sangat parah ketika mereka menolak sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkata rahimahullahu ta'ala Syekhul Islam, karena tadi merupakan pernyataan Syekhul Islam. La tuhaddul mahabbatu bihaddin awdah minha. Kecintaan itu tidak dapat didefinisikan dengan sesuatu yang lebih jelas daripada kecintaan itu sendiri. Artinya, sulit untuk mendefinisikan kecintaan. Jadi ketika kita dituntut untuk mendefinisikan apa arti dari sebuah cinta, itu sangat sulit untuk mendefinisikannya. Kita hanya mampu memperlihatkan tanda-tandanya saja. Ya, kalau untuk mendefinisikannya sangat sulit. Tapi kalau menyebutkan tanda-tandanya, bisa. Ketika kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Allah, kan tadi ada tanda-tandanya, ada bukti-bukti benarnya cinta kita disebutkan. Kalau soal definisinya itu sendiri, maka ini sesuatu yang sangat sulit. Karena kata cinta itu sendiri sudah lebih jelas daripada definisinya itu sendiri. Begitu. Fal hudud la taziduha illa khafaan. Maka mendefinisikan cinta itu tidak akan menambah kecuali semakin rumitnya yang namanya cinta. Semakin tersembunyinya yang namanya apa? Cinta. Oleh karena itu, kita tidak perlu susah-susah mendefinisikan cinta. Karena yang dibutuhkan dari kata cinta itu adalah bukti. Bukan hanya sekedar apa? Definisi, kan begitu. Terserah orang mau mendefinisikan cinta seperti apa. Kalau bukti nyatanya tidak sesuai, maka ya enggak teranggap, kan begitu. Fahadduha wujuduha. Oleh karena itu, definisinya adalah wujuduha, keberadaannya. Jadi definisi cinta itu sendiri adalah keberadaan cinta. Wala tusofu biwasfin adhar minal mahabbah. Dan cinta itu gak bisa digambarkan dengan sesuatu yang lebih jelas daripada cinta itu sendiri. Wa innama yatakallamun nas fi asbabiha. Hanya saja orang-orang selalu berbicara soal apa? Sebabnya, sebab-sebab yang akan mendatangkan cinta. Wa mujibatiha, dan konsekuensinya, konsekuensi-konsekuensi dari sebuah cinta. Wa alamatiha, dan tanda-tandanya. Wa syawahidiha, dan bukti-buktinya. Wa samaratiha, dan buahnya. Wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya. Nah, jadi yang selalu dibicarakan oleh orang tentang cinta itu selalu mengarah ke sebab-sebab yang bisa menumbuhkan dan mendatangkan cinta. Konsekuensinya, tanda-tandanya, bukti-buktinya, buahnya, kemudian hukumnya. Kalau definisinya, maka sangat sulit untuk bisa didefinisikan. Cukup kita meyakini bahwa cinta itu ada, maka itulah definisinya. Ya. Sekali lagi, cukup kita meyakini bahwa cinta itu ada, maka itulah definisi cinta. Kalau cinta didefinisikan, maka justru akan semakin menambah samar cinta itu sendiri. Jadi gak perlu didefinisikan. Dalam Al-Quran, dalam hadis pun Allah, Rasul SAW tidak menjelaskan definisi cinta. Yang ada penjelasan soal bukti kebenaran apa? Cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, diantaranya. Ya kan? Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Rasul SAW. Allah tidak menjelaskan definisi cinta. Namun yang pasti, kecintaan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus melebihi kecintaan kita kepada selain Allah. Ya. Kecintaan Allah itu ada di tingkatan paling atas. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Qala wa ajma' ma qila fi dzalika ma dzakarahu Abu Bakar Al-Katani 'anil Junayd. Yang paling menyeluruh yang di dalamnya disinggung soal cinta adalah apa yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Qatani dari Junaid. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, jarrat mas'alatun fil mahabbah bi Makkah. Terjadi sebuah diskusi tentang permasalahan mahabbah, cinta di kota Mekah. A'azzahallah, semoga Allah muliakan kota tersebut. Fi ayyamil musim, di hari-hari musim haji. Fatakallama syuyukh fiha, para syekh mulai berbicara tentang cinta, tentang mahabbah. Wa kana al-Junaidu asgharahum sinnan, dan sementara itu Junaid paling muda usianya. Faqalu, maka para syekh bertanya kepadanya, hat ma indaka ya Iraqi, coba sampaikan apa yang kamu punya, apa yang kamu tahu tentang cinta, wahai Iraqi, wahai orang Irak, karena Junaid dari Irak. Fa'atraqa ra'sahu, kemudian Junaid menundukkan kepalanya. Wa dama'at 'ainah, dan berlinang kedua matanya. Tsumma qala, kemudian kata Junaid, 'Abdun dhahibun an nafsihi. Gambaran cinta itu adalah 'abdun dhahibun an nafsihi. Seorang hamba membawa pergi dirinya. Muttasilun bidzikri rabbih, selalu mengingat Rabbnya. Qaimun bi adai huquqih, selalu menunaikan hak-hak Rabbnya. Nadirun ilaihi bi qalbih, melihat kepada Rabbnya dengan hatinya. Ahraqa qalbahu anwaru haibatihi, cahaya haibahnya Allah, cahaya Allah membakar hatinya. Wasafa syarabahu min ka'si mawaddatihi, minumannya jernih karena berasal dari gelas yang penuh dengan kecintaan. Wankasyafa lahul haya min astari ghaibihi, rasa malunya tersingkap ketika sendirian. Fa in takallama fabilah, jika berbicara maka berbicara karena Allah. Wa in nataqa fa anillah, jika menyampaikan sesuatu maka menyampaikan sesuatu dari Allah. Wa in taharraka fa bi amrillah, jika bergerak maka dengan perintah Allah. Wa in sakana fa ma Allah, jika diam maka bersama dengan Allah. Fa huwa lillah, maka hidupnya semuanya untuk Allah. Wa billah, karena Allah. Wa ma Allah, dan dengan Allah. Ya, kurang lebih gambaran dari cinta kepada Allah itu seperti yang disebutkan tadi. Fa baka asyuyukh, maka para syekh pun kemudian menangis mendengar penuturannya. Wa qalu ma ala hadza mazid, mereka kemudian mengatakan, sungguh tidak perlu ada tambahan lagi dari apa yang telah disampaikan tadi. Jazakallah ya tazal arifin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan kebaikan. Itu hanya gambaran sekilas tentang mahabbatullah, tentang kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa dzakara rahimahullahu ta'ala anna al-asbab al-jalibata lil mahabbah asyarah. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan bahwa sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan itu ada 10. ahaduha, salah satunya atau yang pertamanya adalah qiraatul Quran wat tadabbur bit tadabburi wat tafahumi lima'anihi wa ma urida bihi, membaca Al-Quran dengan mentadaburinya dan memahami makna-maknanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Asani yang kedua, at-taqarrub ilallah ta'ala bin nawafil ba'dal faraid, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah setelah mengerjakan yang wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ma'ruf, tidaklah seorang hamba terus-terusan mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah hingga pada akhirnya aku mencintainya. Nah. Kemudian as-salis yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli halin, terus-menerus mengingatnya, mengingat Allah dalam setiap keadaan, bil lisan wal qalbi wal amali wal hal, baik dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan, dan dengan keadaan. Fatusibuhu minal mahabbah ala qadri hadha, maka dia akan mendapatkan kecintaan sesuai dengan kadar ingatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi yang keempat, itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalayanil hawa, inda ghalabatil hawa. Itharu mahabbihi, mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang dicintai olehmu ketika dorongan hawa nafsu menguat. Masih ada 6 sebab lainnya yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.